والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Rahman. Ini di sini. Nah, itu lagi di sana. Baik. Kemarin virus ya, terakhir ya, virus yang baca Atibian sudah masuk doa-doa kemarin ya, sampai waqad qala nahu dzalika ghairuhu. Allahumma ansur. Baik. Rahman. Sudah diterjemahkan belum ini? Doa-doanya nih. Sudah ya? Tapi sampai Allahumma aslih ulatul muslimin. Allahumma inna ini baik. Qala al-Imam Yahya bin Saraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah masih beliau menyebutkan tentang doa-doa yang bisa dibaca setelah menghatamkan Al-Quran. Allahumma yassir lil yusra wajannibna lil usra. Allahumma ya Allah fayahtar da'i, ini sudah belum nih, fayahtaru da'i ad-da'awat al-jami'ah, sudah ya. Fayahtaru da'i ad-da'awat jami'ah, orang yang berdoa itu memilih doa-doa yang jami'ah, yang mencakup permasalahan yang menyeluruh. Faqauli Allahumma aslih qulubana wa'azil uyubana wa tawallana bil husna. Ya Allah, aslih qulubana, perbaiki hati-hati kami. Wa'azil uyubana, dan hilangkan aib-aib kami. Wa tawallana bil husna, dan urusi kami dengan kebaikan, bimbinglah kami dengan kebaikan. Wa zayyanna bit taqwa, hiasi kami dengan ketakwaan. Wajma' lana, kumpulkan untuk kami khairul akhirah, kebaikan akhirat, wal ula dan dunia. Warzuqna ta'ataka, dan berikan kepada kami rezeki ta'ataka, ketaatan kepadamu. Ma'abqaitana, apa yang engkau abqa itu hidupkan kami. Berikan kami ketaatan selama engkau menghidupkan kami. Allahumma ya Allah, yassirna, berikan kepada kami kemudahan, lil yusra, wajannibna lil usra, dan jauhkan kami kesusahan. Berikan kami kemudahan untuk kemudahan. Wa'idna min sururi anfusina, dan lindungi kami dari kejelekan anfusina, jiwa-jiwa kami. Wasayyati a'mal, dan dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kami. Wa'idna min adzabin nar, dan lindungi kami dari adab neraka. Wa adzabil qabr, dan adab kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah al mahya, fitnah kehidupan. Fitnah syubhat wa syahwat. Wal mamat, fitnah kematian. Bisa di dalamnya adalah fitnatul qabr, pertanyaan di alam barzah. Juga fitnah menjelang kematian, di detik-detik akhir menjelang kematian. Bisa jadi syaitan itu menggoda manusia di akhir kehidupan dia. Karena innamal a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Nah, makanya di waktu-waktu yang sangat-sangat penting di akhir kehidupan seorang, jangan biarkan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, anak-anak kita, kemudian ditemani oleh orang-orang yang tidak bagus agamanya. Sebagaimana Abu Thalib, ketika di akhir hayatnya Rasulullah mengajak untuk masuk Islam, karena yang ada di sisinya itu orang-orang jelek, akhirnya dia pun menolaknya. Maka di akhir kehidupan orang-orang yang kita cintai, kita upayakan kita bisa menemaninya di akhir kehidupannya. Kita talqinkan. Baik, ini termasuk fitnah al-mamat, menjelang kematian. Wa fitnatil masihid dajjal, dan fitnahnya dajjal. Fitnah dajjal ini fitnah al-mahya, fitnah kehidupan. Tapi karena saking bahayanya, setiap para anbiya itu mengingatkan bahayanya dajjal, saking bahayanya sehingga disendirikan berlindung dari fitnah dajjal. Padahal fitnah dajjal itu termasuk fitnah al-mahya, fitnah kehidupan. Ya, tapi saking bahayanya maka dimasukkan tersendiri, wa fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepadamu, al-huda, hidayah. Hidayah ilal Islam, wa hidayah fil Islam. Hidayah ilal tariq, wa hidayah fil tariq. Hidayah untuk bisa masuk Islam, setelah masuk Islam diberikan hidayah untuk istiqamah di atas keislaman, ini hidayah. Sehingga doa ini dibaca oleh seorang muslim dengan pengertian untuk diberikan keistiqomahan di atas Islam. Wat tuqa, dan ketakwaan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketakwaan. Dengan takwa inilah amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga kehormatan dirinya. Tidak meminta-minta, menjaga iffah, kehormatan dirinya. Wal ghina, meminta kecukupan. Ghina di sini ghinal qalb, kecukupan hati. Nah, meskipun tidak bergelimang harta, ketika hatinya itu penuh dengan qanaah, merasa cukup, maka dia itulah yang disebut orang kaya. Nah, meminta hidayah, meminta ketakwaan, meminta al-afaf, menjaga kehormatan dirinya, dan minta kecukupan. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa abdanana. Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kami nastaudi'uka, menitipkan kepadamu adyanana, agama-agama kami, wa abdanana, dan badan-badan kami, agamanya dari sisi akhiratnya, badannya dari sisi dunianya, wa khawatima a'malana, dan penutup amalan-amalan kami. Jadi disebutkan innamal a'mal bil khawatim, pentingnya seorang menjaga amalan akhirnya. Seorang yang menjalankan amalan-amalan soleh, bisa jadi di akhir kehidupannya dia tergelincir, dia tutup kehidupannya dengan amalan kejelekan. Maka yang dijadikan patokan adalah akhirnya. Kehidupan dia ditutup dengan apa? Maka di sini minta kepada Allah, khawatima amalana, penutup amalan-amalan kami, ditutup dengan amalan-amalan kebaikan. Wa anfusana, kami titipkan jiwa-jiwa kami. Wa ahlina, keluarga-keluarga kami. Wa ahbabana, dan orang-orang yang kami cintai, kerabatnya, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sairal muslimin, bukan hanya kerabatnya, seluruh kaum muslimin. Wa jami'a ma an'amta bihi 'alaina wa 'alaihim. Wa jami', dan seluruh ma, apa-apa yang an'amta, engkau berikan nikmat bihi, dengannya, 'alaina, kepada kami, wa 'alaihim, dan kepada mereka, kepada kaum muslimin, ya. Min umuril akhirah wa dunia, dari urusan-urusan akhirat dan dunia. 6. Doa jami'ah, ya, mencakup keseluruhan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu al-afwa, pemaafan. Wal afiyah, afiat, keselamatan, kesehatan, fiddin, wa dunya wal akhirah. Afiyah, selamat dunianya, agamanya, dunianya, akhiratnya. Wal jam'a, dan seluruh, bainana wa baina ahbabina, antara kami, wa jam'a, dan dikumpulkan antara kami dan antara ahbabina, orang-orang yang kami cintai. Fi dari karomatik, di negeri karomahmu. Fi fadlika wa rahmatik, dengan keutamaanmu dan rahmatmu. Nah, astagfirullah. Raihan. Bishiratika. Allahumma altuf. Mati lagi. Mati. Mati. Ya. Oke, lanjut lanjut. Allahumma altuf bi abdika. Wawafikhu طيب قال اللهم أصلح ولاة المسلمين يا الله perbaikilah pemimpin kaum muslimin. Wafafikhum lil adli, ya Allah berikan mereka taufik lil adli untuk bisa adil. Fi ra'ayahum pada rakyat mereka. Wal ihsan ilaihim dan bisa berbuat baik kepada mereka, kepada rakyatnya. Wasafaqati alaihim dan kasih sayang terhadap mereka, terhadap rakyat. Warifqi bihim dan lemah lembut terhadap mereka. Wal i'tina'i bimasalihim dan perhatian dengan maslahah mereka, maslahah rakyatnya. Wahabibhum ila ra'iyah dan jadikan mereka itu cinta kepada rakyat. Jadikan penguasa itu cinta kepada rakyatnya. Wahabib ra'iyata ilaihim dan rakyat juga cinta kepada mereka. Wafikhum lisiratikal mustaqim, berikan taufik kepada mereka kepada jalanmu yang lurus. Wal amal biwadha'ifi dinikal qawim dan mengamalkan biwadha'if dengan tugas-tugas agamamu yang lurus. Nah, ini doa untuk penguasa. Doa untuk penguasa itu penting karena mencakup rakyat banyak. Nah, mendoakan penguasa agar dalam keadaan baik, aslih ulatul muslimin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jika pemimpinnya bagus, tentunya rakyatnya akan sejahtera. Nah, mendoakan penguasa agar Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka penguasa yang adil. Wafiqhum lil adli. Naam. Dan berikan mereka taufik agar mereka bisa adil kepada rakyatnya. Ini yang kemudian memang diminta oleh rakyat, penguasa yang adil, tidak pilih kasih. Tuntutan rakyat kepada penguasa, tapi enggak pernah mendoakan penguasanya. Hampir enggak pernah mendoakan penguasanya untuk diberikan taufik agar bisa adil kepada rakyatnya. Ini yang sering dilupakan. Wal ihsan ilaihim, mendoakan penguasa agar mereka bisa berbuat baik kepada rakyatnya. Ini yang sering juga dilupakan. Rakyat merasa terzolimi dengan penguasanya, tapi tidak pernah mendoakan penguasanya. Yang seringnya malah menghujat penguasa, mendoakan kejelekan penguasa, tidak pernah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Dicontohkan ini dalam doa ini. Al-ihsan ilaihim wa safaqati alaihim. Penguasa yang kemudian kasih sayang kepada rakyatnya. Penguasa yang arif bihim, lemah lembut kepada rakyatnya. Penguasa yang al-i'tina bima salihihim, penguasa yang perhatian dengan kebaikan-kebaikan rakyatnya. Bukan ngurusi pribadinya, tapi perhatian dengan rakyatnya. Bagaimana sering kita baca, sering kita jumpai Rasulullah SAW ketika para sahabat mengadu beberapa hari tidak makan, menunjukkan perut mereka yang ada batunya. Rasulullah kemudian menjingkap perut beliau, ternyata lebih banyak batunya, lebih lama tidak makannya. Ketika ada seorang sahabat mendengar, Rasulullah ini kok dengarin, suaranya kok pelan ini. Biasanya suaranya banter, ini kok pelan. Paling beliau ini enggak makan, belum makan. Memang Rasulullah tidak punya makanan. Sahabat ini pulang, bikin makanan yang cukup hanya untuk Rasulullah. Kemudian mendatangi Rasulullah, mengundang makan. Apa kata Rasulullah? Diundang semuanya, Ashabus Shuffah. Nah, sahabat-sahabat yang tinggalnya di masjid, diundang semuanya. Tuan rumah yang hanya menyiapkan satu untuk Rasul, dan karena sekarang gak ada, merasa naam apa, khawatir, cukup takai wong jatah hanya untuk Rasulullah. Ketika sampai semuanya pun, Rasulullah meminta sahabat yang makan duluan. Ya. Padahal secara hitung-hitungan wis enggak uman karena banyak, 70. Rasulullah yang diundang, Rasul yang lebih lapar dari sahabatnya, tapi yang diminta makan para sahabat yang terlebih dahulu. Ini penguasa. Enggak ada pengusaha kayak demikian. Mengutamakan dirinya baru rakyatnya. Nek sisa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umar bin Khattab, beliau rela tidak makan daging. Ya. Sampai pucat kulitnya. Nah, karena memang rakyatnya dalam keadaan miskin. Ya. Nah, maka ketika kita menjumpai penguasa yang lebih mementingkan dirinya dan menelantarkan rakyatnya, jangan lupa doa kepada Allah. Ya. Kadang ini yang kita lupakan, yang dijalankan demo menghujat penguasa, tapi enggak pernah berdoa untuk penguasanya. Berdoa tapi doa kejelekan, bukan doa enam kebaikan. Nah, hampir-hampir mungkin tidak ada doa-doa untuk penguasa dengan sebagaimana yang disebutkan di sini. Ini doa kebaikan semua ini. Untuk penguasa, untuk penguasa. Al-i'tina bima sholihihim. Ketika penguasa baik, imbasnya itu kepada rakyatnya. Wa habibhum ila ra'iyah. Jadikan penguasa itu cinta kepada rakyatnya. Wa habib ra'iyah ilaihim. Dan rakyat juga cinta kepada penguasanya. Masya Allah. Ketika sebuah negara penguasa dan rakyat itu saling cinta, ini luar biasa, sejahtera. Nah, saling mencintai penguasa dan rakyatnya. Wa waffiqhum li siratikal mustaqim. Berikan taufik kepada mereka di jalanmu yang lurus. Dan mengamalkan, menjalankan tugas-tugas agamamu. Nah. Baik. Allahumma ya Allah, ultuf bi abdika sultanina. Ya Allah, berlemah lembutlah kepada hambamu sultanina, penguasa kami. Ya Allah, berlemah lembutlah kepada hambamu, yaitu penguasa kami. Nah, bi abdika sultanina, ini dalam ilmu nahwu disebut badal. Fafiqhu lima solihil akhirah wa dunia, dan berikan taufik kepadanya untuk kebaikan akhirat dan kebaikan dunia. Wahabibu ila ra'iyah, dan jadikan dia cinta kepada rakyat. Wahabib ra'iyah ilaihi, dan rakyat juga cinta kepadanya. Wa yaqulu ba'dhiya da'awat, dia menyatakan, mengucapkan di doa-doa yang lainnya, ba'dhiya da'awat, doa-doa yang lainnya, al-madhkurah, yang telah disebutkan fi jumlatil wulat, untuk para penguasa, yang berkaitan dengan para penguasa. Nah, doa-doa yang dipanjatkan ketika ini dicontohkan ketika khatmil Quran, ketika khatam Quran, juga di sholat-sholat malam kita, ya. Atau juga para khutbah, ketika mereka khutbah, doa untuk para penguasanya. Baik. Wa yazidu, ditambahi, Allahumma ahmi nafsahu wa biladahu. Ya Allah, disebutkan di bait nomor 1, Allahumma ahmi awar awal warhamni irham. Ya, jadi yang dua dari riwayat irham, jadi rahmatilah. Ya Allah, rahmatilah nafsahu wa biladahu, jiwanya dan negerinya. Wasun tuba'ahu wajnadahu dan jagalah tuba'ahu para pengikutnya, pengikut penguasa itu, wajnadaha dan para bala tentaranya, mendoakan penguasanya, mendoakan rakyatnya, mendoakan tentaranya, TNI, Polri tidak luput dari doanya, ya, masuk semuanya di sini. Wansuru ala a'da'iddin, dan tolonglah dia atas musuh-musuh agama. Wasairil mukhalifin, dan seluruh orang-orang yang menyelisihi. Wafikul izalatil mungkarat, berilah taufik kepada penguasa untuk bisa menghilangkan kemungkaran. Wa idharil mahasin, dan bisa menampakkan kebaikan. Wa anwa'il khaira, dan berbagai macam kebaikan. Wajidil Islam bisababihi zuhuran zahiran, dan tambahkan Islam itu dengan sebabnya. Disebutkan di bab nomor 2, bisaifihi, tambahkan ke dalam Islam dengan pedangnya, dengan kekuatan senjatanya. Zuhuran zahiran, semakin tersebar dengan sebab senjatanya, Islam semakin naam apa kelihatan, semakin menonjol, semakin tersebar. Wa izzahu wa ra'iyatu i'zazan bahiran, wa izzahu, dan muliakan penguasa itu, wa ra'iyatu, dan rakyatnya, i'zazan bahiran, dengan kemuliaan yang cemerlang. Nah, ini doa-doa yang dibaca untuk para penguasa. Nah, bukan untuk meminta agar dikasih jatah penguasa. Memuji-muji penguasa di hadapannya agar nantinya diberikan imbalan oleh penguasa, bukan itu. Inilah yang disuarakan oleh musuh-musuh Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah itu dianggap kelompok yang apa, pengikut penguasa agar mendapatkan imbalan dari penguasa. Nah. Allahumma asli ahwalal muslimin. Ini sekarang setelah mendoakan para penguasa, kemudian mendoakan kaum muslimin, ya Allah perbaikilah ahwalal muslimin, keadaan kaum muslimin. Wa arhis as'arahum, dan murahkan harga-harganya. Mengadu doa kepada Allah ketika bahan-bahan semuanya pada naik, bukan protes kepada penguasa, bukan demo ketika naiknya BBM dan macam-macam. Doa kepada Allah, warhis as'arahum, murahkan harga-harganya, murahkan harga-harganya. Wa aminhum fi awtanihim, dan berikan keamanan pada mereka di negara-negara mereka. Waqdi duyunahum, lunasilah hutang-hutang mereka. Siapa ini? Kaum muslimin. Lunasi hutang-hutang mereka. Yang mereka-mereka masih terlilit hutang, lunasi hutang-hutang mereka. mendoakan saudaranya. Ya. Ini doa yang mustajab diantaranya bidhahril ghaib, mendoakan orang lain yang tanpa sepengetahuan dia. Wa'afin mardahum, dan sembuhkan orang-orang yang sakit diantara mereka. Wansur juyushahum, dan tolonglah tentara-tentara mereka. Wasallim ghayabahum, dan selamatkanlah ghayab, orang-orang yang tidak ada di antara mereka. Fafukka asrahum, dan bebaskan tawanan mereka. Kaum muslimin yang tertawan didoakan agar dibebaskan oleh Allah. Wasfi sudurahum, dan sembuhkan hati-hati mereka. Wa'adhib ghaita qulubihim, dan hilangkan kemarahan hati-hati mereka. Wa'allif bainahum, persatukan di antara mereka. Waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah, jadikan di hati-hati mereka keimanan dan hikmah. Wasabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan kokohkan mereka di atas agama rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Wa'uzihum an yufu bi ahdika alladhi ahadtahum, dan berikan kepada mereka, auzihum, ini berikan kepada mereka, anugerahkan kepada mereka, agar mereka bisa memenuhi janji-janji mereka, alladhi ahadtahum, yang engkau telah berjanji kepada mereka. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim, tolonglah mereka terhadap musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ilahal haq, ilah yang al-haq. Waj'alna minhum, jadikan kami nam bersama mereka. Allahumma ya Allah, ij'alhum amirina bil ma'ruf fa'ilina bih. Jadikan mereka, ini sudah kaum muslimin ya, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan menjalankanlah dan menjalankannya. Nahina 'anil munkar, dan orang-orang yang mencegah kemungkaran. Mustanibinalah, orang-orang yang menjauhi kemungkaran. Dijadikan kaum muslimin orang-orang yang bisa amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, dan bisa menjalankan apa yang dia perintahkan. Menjadikan kaum muslimin bisa melarang kemungkaran, juga bisa menjauhi kemungkaran. Bukan hanya bisa merintah, bukan hanya bisa melarang, tapi juga bisa menjalankan. Muhafidhina ala hududika, orang-orang yang bisa menjaga batasan-batasanmu, hukum-hukummu. Daimin ala ta'atika, yang senantiasa di atas ketaatan kepadamu. Mutanasifina, mutanasihina, saling memberikan nasihat. Saling mutanasifin, saling berbuat baik. Mutanasihin, saling memberikan nasihat. Allahumma sunhum fi af'alihim wa aqwalihim, ya Allah, jagalah mereka pada perbuatan-perbuatan mereka dan ucapan-ucapan mereka. wa barik lahum fi jami akhwalihim, dan barokai mereka pada seluruh keadaan-keadaan mereka. Wa yaftahid du'au, naam, ini terakhirnya. Wa jami akhwalihim. Wa yaftatihu du'ahu wa yahtimu bi qawlihi. Yaftatihu, dibuka doanya. Wa yahtimu, dan ditutup doanya. Bi qawlihi, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini lafaz yang sering kita dengar, menutup doa dengan ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb sekalian alam. Hamdan, pujian, yuwafi ni'amahu, yang memadai kenikmatan-kenikmatannya. Wa yukafi mazidah, dan bisa untuk bertambah. Disebutkan di situ hamdan yuwafi ni'amu ayasilu ilaiha, makna hamdan yuwafi ni'amu, yani yasilu ilaiha, kenikmatan yang sampai kepadanya. Wa yuhasilu, kenikmatan yang bisa menghasilkan. Wa yukafi mazidah, wa bihamza akhiri yukafi, wa maknau yakumu bisukri ma zadana minan ni'am, bisa untuk mensyukuri kenikmatan sehingga bertambah kenikmatan. Dibuka dan ditutup dengan ini. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan solawat serta salam kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berikan barokah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau berikan barokah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim fil alamin, sesungguhnya engkau Hamidum Majid. Nah, maha terpuji dan maha mulia. Baik. Ini ditutup dengan solawat. Ini solawat yang paling afdol, solawat Ibrahimiyah. Ya. Solawat yang paling afdol. Doa yang panjang. Nah. Kapan kita membacanya? Kapan dong? Jarang kita membaca doa yang panjang ini. Enggak pernah disuruh mimpin tahlilan kok. Ya ndak, doanya enggak panjang-panjang. Doa untuk sendiri juga ndak sepanjang ini ya. Nah, di acara-acara tertentu munas itu doa yang panjang. Di sini mendoakan penguasa, mendoakan kaum muslimin ya. Ini beliau contohkan doa yang dibaca ketika khataman Quran ya. Anas bin Malik mengumpulkan keluarganya kemudian berdoa. Nah, panjang doanya. Tidak harus ini contoh ya, contoh-contoh. Nah, mungkin kalau dicetak khusus buku pinter pemimpin doa. Nah, bagi yang memang kadang kelemahan kita itu kalau acara kudu disuruh Ustaz ditutup dengan doa, enggak mau. Kenapa? Enggak hafal. Enggak pernah doa panjang gini kok. Nah, alasannya saya enggak biasa, emang enggak biasa tahlilan. Ya enggak hafal. Nah, nek santri itu lulus pesantren ya iso mimpin tahlilan nek santri. Nah, nek biasa tahlilan ya. Baik. Jadi enggak pernah acara-acara yang ditutup dengan doa-doa panjang ya enggak bisa ya. Nah, khotbah Jumat pun seperti disebutkan sahabat, tidak ada doa khusus dan tidak boleh setiap khotbah kemudian doa ya. Didawamkan untuk berdoa, ditutup khotbahnya dengan doa, tidak boleh. Nah, dan tidak ada doa khusus ya. Baik. Jadi dalam kesempatan apa di sholat-sholat kita, ketika mungkin kunut, ya, dibaca doa ini dengan pilihan yang begitu panjang tadi, mendoakan dirinya, mendoakan penguasanya, mendoakan seluruh kaum muslim. Nah, kemudian yang terakhir, al-masalah khamisah, yustahabbu idza faragha minal khatmati, disenangi jika selesai dari khatam, ayasra'a fi ukhra akibaha, untuk melanjutkan di apa pengujungnya, wa qad istahaffa salaf, dan salaf, para salaf telah menyatakan menganggap ini sunnah. Nah, jadi maksudnya gini, ketika seorang khatam Quran itu disunahkan dia membaca lagi dari awal. Ya, nek yang pernah ngikuti khataman Quran itu, kalau sudah sampai akhir itu nanti dia baca langsung ke depan beberapa ayat, ya, biar nanti bisa nyambung. Nah, itu. Jadi nggak ada kemudian sampai terakhir menang tok, enggak, pasti nanti dilanjutkan membaca dari awal Al-Quran. Nah, ini pakai dalil ini. Ya. Jadi dilanjutkan, jadi setelah selesai menghatamkan, disunahkan memulai lagi membaca Al-Quran sesudahnya, ya, sesudahnya. Balik lagi ke depan. Nah, beberapa ayat, 5 ayat, yang penting selesai balik ke depan. Nah, ini para ulama salaf, baik, menganggapnya, menyenanginya. Wahtajju fihi bi hadis Anas radhiyallahu anhu, berdalil dengan hadisnya Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, khairul a'mal al-hallu war-rukhlah, sebaik-baik amalan itu, kata beliau, al-hallu dan rukhlah atau rikhlah. Ila wa ma huwa, apa itu? Al-hallu war-rikhlah itu apa? Qala, iftidahul Quran wa khatmuhu, membuka Al-Quran dan menghatamkannya, memulai baca Al-Quran menghatamkannya. Disebutkan al-hadis dzakara Imam Munawwi rahimahullah taala fi Adhkar wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis Anas akhraja Ibnu Abi Dawud min riwayati Bisr bin Husain an rahimahullah taala Az-Zubair bin Adi an Anas. Baik, ini didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah. Nah, sehingga ketika khatam tidak harus kemudian membaca beberapa ayat di depan dari awal untuk biar bisa mengulanginya. Nah, jadi tujuannya untuk bisa mengulangi kembali membacanya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, selesai tentang khatam Al-Qur'an, ya. Kemudian setelahnya nanti akan disebutkan bagaimana adab kita bersama Al-Quran. Bagaimana adab kita dengan Al-Quran, perbuatan-perbuatan yang teranggap itu menghinakan Al-Quran, yang menyebabkan pelakunya bisa menjadi kafir karenanya, itu nanti akan disebutkan dalam bab setelahnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nabi khawani fidina azani wa a'azakumullah. Sesuai Fauzan hafidhahullah, beliau pernah ditanya, hal yajusu al-ikhtifal, bolehkah mengadakan perayaan, mengadakan acara, mimman yahtimul Quran hifdhan, bagi orang yang sudah khatam Al-Quran dengan hafalan, bukan dengan membaca. Ya. Hatam Quran dengan hafalan. Ka'ayyuh darul al-futur fatur mazalan wa ghairahu. Seperti menghidangkan makanan dan yang selainnya. Ya. Walimahan, bancaan. Ya. Syukuran setelah selesai hatam Quran hifdzan, ya, hifdzan. Bahwa hafalan Quran. Kata Syaikh Fauzan Habibullah la ba'sa, enggak ada masalah. Nah, mengadakan perayaan setelah hafal Quran mimba bit tasyi ala ghairihi. Dalam rangka untuk memberikan semangat yang lainnya yang belum hatam. Nah, ayo, gua tak banjai cepat dan khatam ya. Tasyik memberikan semangat. Kama fa'ala Umar, ini pernah dijalankan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah dijalankan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lamma hafidha surat Al-Baqarah. Setelah berhasil menghatamkan surat Al-Baqarah. Ya. Khatam surat Al-Baqarah hafal bacaan. Baik mau ada yang niru hafal surat An-Naba, apalan besok-besok berhasil, masya Allah surat An-Naba, bacaan, tidak apa-apa, tasjid, syukuran, tidak ada masalah, tidak harus 30 juz semua belum khatam Al-Baqarah, hafal Al-Baqarah, tasakuran, ikhtifal, baik, amila walimah, bikin walimah. Bahasanya walimah, nama walimah itu makan-makan ya. Bikin makan-makan. Nah, mungkin wis ini untuk makan siang wali santri gak usah ngirim, nanti saya yang ngirim. Ini selesai apa hafal surat, surat yang bulat susah tuh dihafal-hafal tuh. Nah, Ar-Rahman misalnya kan susah kembar. Nah, susah. Berapa bulan baru hafal. Wah, senang. Terus, makan siang gratis. Nah, walimah, mengadakan walimah. Tasyi. La ba'sa bihadza min at-tasyi wa min al-farah was-surur bil khair. Dalam rangka tasyi memberikan semangat yang lainnya. Kemudian gembira dengan kebaikan. Gembira dengan kebaikan. Nah, anaknya selesai Al-Qira'ah jilid 1. Bagi-bagi makan. Tidak apa-apa. Senang. Tasji, senang. Biar semangat anaknya menyelesaikan jilid 2. Ya. Bisa kasih hadiah. Tidak masalah. Kasih hadiah. Tasji. Nah, semangat untuk terus belajar ya, dan yang lainnya. Nah, enggak ada masalah. Baik. Nah, kita bacaannya model gini nih ya, ya, bukan kalau ada kematian, kalau ada apa. Bacaannya model kebaikan. Nah, al-farh wa surur, gembira. Nah, pulang dari safar. Rasulullah kalau pulang dari safar itu nyembelih kambing, makan-makan pulang dari safar. Baik, ada yang pulang dari safar undang-undang enggak mau. Ya, kebiasaan safar dari Ngawi tadi. Kemarin. Undang-undang makan dan masalah. Baik. Enggak ada ya makan-makan itu acara, enggak ada kirim doa, kirim dongeng, enggak ada acara itu, namanya walimah itu makan-makan gitu. Senang, gembira. Baik. Jadi diperbolehkan. Tasyi yang sudah hafal tasyi dan juga surur gembira senang ya, senang karena sudah hafal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.